naik itu. Belas itu berarti duduk tuh. Cium pak. Oke, satu nomor spesial tentunya buat semua yang pernah mengisi itu. Oke. Selamat tinggal Bang Girsang.